Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, di mana kita telah sampai pada surat Al-Jum'ah pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil oleh kalian untuk salat pada hari Jumat, yaitu salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah, mengingat Allah, yaitu salat dan khutbah Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Yakni salat Jumat, mendengarkan khutbah itu lebih baik daripada jual beli. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayat ini ma'asyiral muslimin wal muslimat dimulai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka siapapun di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada malaikatnya, mengaku beriman kepada nabi-nabinya, mengaku beriman kepada kitab-kitabnya, mengaku beriman dengan hari akhir, mengaku beriman dengan takdir yang Allah tentukan, berarti kita sedang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini, yaitu yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, banyak di dalam Al-Qur'an. Sekitar 90-an yang dibukukan oleh salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dalam bukunya Nida'atul Rahman li Ahli Iman, panggilan-panggilan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, li Ahli Iman, kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ayat-ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, ayat-ayat yang sangat penting, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik itu berkaitan dengan akhlak, itu ayat-ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'a." Kalau kamu mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Yakni perhatikan baik-baik ayat tersebut, fahami, renungi ayat tersebut, karena itu adalah ayat yang penting untuk diperhatikan. Dan yang lebih penting lagi, ayat tersebut adalah penting untuk diamalkan. Kenapa saya katakan lebih penting untuk diamalkan? Karena banyak orang mendengar, membaca, tapi enggak mau mengamalkan. Dia tahu, dia membaca, tapi enggak mengamalkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini, karena ini adalah ayat di mana Allah sedang memanggil kita semuanya. Dan ini merupakan tantangan keimanan kita, ujian keimanan kita. Ya, setiap ayat yang dimulai oleh Allah dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita. Artinya, kalau kita benar-benar beriman, maka kita akan melaksanakan perintah Allah dalam ayat tersebut. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita akan meninggalkan larangan Allah dalam ayat tersebut. Kalau kita tidak melaksanakan, mewujudkan, merealisasikan ayat tersebut, berarti ada yang salah dalam keimanan kita. Ya, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, penuhilah ayat yang mulia ini. Realisasikan perintahku dalam ayat ini. Makanya setiap ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, biasanya rata-rata berubah perintah atau larangan. Seperti dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, bersegeralah. Ini perintah. Kalau kita benar-benar beriman, berarti kita akan melaksanakan sholat Jumat, ya, mendengarkan khutbah Jumat, meninggalkan ya kesibukan-kesibukan dunia demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Kalau kita tidak mengindahkan ayat yang mulia ini, lebih asik dengan pekerjaan kita, lebih asik dengan bisnis kita, ya, melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, berarti ada yang enggak beres pada keimanan kita. Ya, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika kalian dipanggil, maksudnya dipanggil yaitu apa? Ada muadzin, suara adzan yang memanggil kalian. Makanya para ulama mengambil dalil dari ayat yang mulia ini tentang disyariatkannya adzan. Tentang disyariatkannya adzan diambil dari idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk sholat. Yang namanya dipanggil yaitu melalui apa? Melalui adzan. Ya, dan adzan termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan para ulama. Bahkan termasuk syiar, di antara syiar-syiar Islam. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW itu apabila hendak memerangi suatu kaum, suatu penduduk desa, beliau menunggu dulu sampai pagi. Kalau mendengar suara adzan, gak jadi diperangi. Kalau gak mendengar adzan, maka diperangi oleh Nabi. Menunjukkan bahwa adzan ini adalah syiar di antara syiar Islam dan pembeda antara suatu negara itu disebut negara Islam ataukah negara kafir. Ya, sehingga dijadikan pembeda tanda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam adzan ini kalau kita cermati, ya, terdapat kalimat-kalimat yang sangat agung dan mulia. Ya, lafaz-lafaz adzan ini adalah lafaz-lafaz yang sangat mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala semuanya. Ya, kemudian ada syahadat la ilaha illallah tauhid. Ya, kalimat yang sangat agung yang merupakan kunci surga. Ya, kalimat yang merupakan penentu nasib seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Ya, kalimat yang seandainya semua dosa ditimbang, ya, lalu kartu la ilaha illallah yang berisi la ilaha illallah ditimbang juga, maka akan mengalahkan semua catatan-catatan dosa tersebut. Kalimat yang sangat agung dan mulia. Oleh karenanya, karena ini adalah kalimat yang sangat agung, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk apa? Mengagungkannya, memuliakannya. Tidak boleh satu pun orang untuk menghinakan kalimat yang mulia ini. ya, merendahkannya, apalagi membakarnya, ya, dengan alasan apapun, ya, semua itu adalah bentuk pelecehan dan penghinaan kepada syiar dan simbol-simbol Islam. وَمَنْ يُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ, ya, hendaknya bagi kita semuanya mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana seorang muslim yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersyahadat, yang ingin hidup di atas naungan tauhid dan mati di atas tauhid, ya, kemudian dia merendahkan simbol agamanya sendiri. Tentu ini adalah suatu kontradiksi yang sangat nyata. Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jika kalian dipanggil untuk salat Jumat. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan tentang keutamaan-keutamaan hari Jumat. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jum'ah." Hari yang paling istimewa adalah hari, ya, Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke surga. Wa fihi uhrij, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan. Wa fihi taqumus saah, di hari Jumat pula kiamat akan ditegakkan. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yas'alu Allaha shay'an illa a'tahu iya. Dan di hari Jumat ada satu waktu, tidak ada seorang hamba pun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Ya, jadi hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa. Ya. Dan kebetulan besok, ya, hari Jumat, makanya kita bahas surat Al-Jum'ah ini, ya, semoga kita bisa mempraktekannya, ya, karena ini setiap minggu, ya, berulang-ulang, maka hendaknya bagi kita untuk memuliakannya dan mempraktekannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah. Zikrillah di sini kata Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah salat Jumat, karena salat itu termasuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada yang menafsirkan khutbahnya, yakni mendengarkan khutbah Jumat. Ya, karena itu juga termasuk zikir kepada Allah. Karena harus kita pahami bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya luas. Ya, maknanya luas. Segala sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya zikir. Segala amalan ibadah, segala ketaatan yang menjadikan kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat kepada akhirat, maka itu adalah ibadah. Oleh karenanya, seorang ulama as-salaf mengatakan, kullu amilin bi ta'atillah fa huwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, berarti dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ngaji, pengajian seperti ini, ini termasuk apa? Zikir kepada Allah. Dan majelis seperti ini adalah majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Mereka bertanya, yaitu para sahabat, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaful dzikir. Majelis-majelis zikir. Yakni majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kepada kita untuk semangat di dalam beribadah, meninggalkan dosa. Ini termasuk apa? Zikir kepada Allah. Termasuk salat Jumat, khutbah Jumat, ya, karena dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ya, nasihat-nasihat para ulama, maka itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', tinggalkan transaksi jual beli. Ya, jadi kalau sudah adzan yang kedua, adzan yang kedua, karena adzan Jumat itu ada dua, adzan yang pertama, ya, adzan pemberitahuan, dan adzan yang kedua yaitu adzan sebagai tanda akan dimulainya khutbah Jumat. Ya, nah, yang dimaksud di sini adalah adzan yang kedua, karena ini yang dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya adzan dua kali itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Ya, pada masa Utsman bin Affan. Ya, karena orang-orang sibuk dengan dunia, ya, jual beli dan sebagainya, sehingga mereka enggak dengar. Zaman dulu kan belum ada mikrofon gitu ya, belum ada jam juga. Ya, sehingga Utsman bin Affan berijtihad, berinisiatif untuk mengadakan adzan pertama sebagai pemberitahuan kepada manusia agar mereka bersiap-siap untuk apa? Sholat Jumat, berangkat sholat Jumat. Ya, seperti subuh. Ya, misalkan subuh jam 4, ada adzan jam 3. Itu untuk persiapan, karena kalau subuh langsung biasanya banyak orang yang masih apa? Tidur. Demikian juga ya salat Jumat. Kalau langsung banyak orang mungkin masih kerja, masih jual beli, masih sibuk dengan di kantor, di pasar dan sebagainya. Ini zaman Utsman bin Affan. Ya, adapun zaman Nabi maka cukup hanya sekali adzan. Nah, adapun boleh atau tidaknya ini masalah perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan sekarang enggak perlu lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah ada jam, sudah ada mikrofon, ya, orang sudah tahu. Sebagian para ulama membolehkan, ya, karena mengikuti ijtihadnya Utsman bin Affan. Masalah seperti ini masalah fikih yang hendaknya kita hadapi dengan perselisihan lapang dada. Ya, tidak boleh saling berseteru, tidak boleh bermusuhan antara satu dengan yang lain. Masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil yang kuat. Baik. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Yani kalau sudah adzan yang kedua, tinggalkan jual beli. Sehingga para ulama berdalil dengan hal ini, tidak boleh melakukan jual beli kalau sudah adzan yang kedua. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan jual belinya enggak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tinggalkan. Ini perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi wajib kita tinggalkan. Ya, kalau kita enggak meninggalkan berarti kita menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Yaitu apa? Ya, kita bersegera menuju sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada jual beli, daripada sibuk dengan dunia. Kenapa? Karena dengan kita sholat, dengan kita mendengarkan khutbah, berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meraih pahala, ya, di akhirat kelak. Kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat dibandingkan dunia dan isinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perbandingan antara dunia dengan nikmat di surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur ma yarji'." Ya, demi Allah, kata Nabi, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat, yakni kenikmatan di surga, kenikmatan di akhirat nanti, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di lautan, ya, kemudian dia menariknya kembali. Periksalah, kata Nabi, lihatlah berapa tetes yang nempel di jarinya. paling cuma setetes dua tetes, dan itu enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Artinya setetes dua tetes itu dunia, Pak. Sedangkan lautan itu adalah gambaran untuk surga Allah Subhanahu wa taala, nikmat di akhirat nanti. Ya, insyaallah kalau kita lihat misalkan di pesawat ya, atau pas kita pergi ke laut, lihat lautan ya yang tak bertepi, yang begitu luas. Ya, dibandingkan dengan setetes dua tetes enggak ada apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi panggilan salat, ya salat Jumat, mendengarkan khutbah, itu jauh lebih baik daripada jual beli, daripada kita sibuk dengan dunia. Ini bagi siapa? Bagi orang yang ngerti. In kuntum ta'lamun. Bagi orang yang mengerti betapa mulianya surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengerti ya betapa hinanya dunia. Tapi bagi orang-orang yang enggak ngerti, mereka tetap akan asik dengan apa? Dunia. Ya, akan tetap asik dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Ya, ini bagi orang yang enggak ngerti. Tapi bagi yang ngerti tentang betapa kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat, betapa hinanya dunia, ya, betapa kita harus ya mengejar kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang berlomba-lomba untuk akhirat dan tidak tertipu dengan dunia yang fana. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tergila-gila mengejar dunia yang fana dan dia meninggalkan ya kenikmatan surga yang begitu indah. Ya, jadi ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memenuhi panggilan salat Jumat, ya, mendengarkan khutbah Jumat, ya, mempersiapkan dengan lebih baik, ya, berpagi-pagi, kemudian mandi, lalu ya berangkat mencari shof yang terdepan, ya, mendengarkan khutbah dengan seksama. Ini anjuran dari Nabi SAW, memakai pakaian yang paling baik, ya, pakai minyak wangi, karena ini termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk mandi sebelum salat Jumat. Bahkan kata Nabi, "Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Mandi sebelum Jumatan itu adalah wajib bagi orang yang mau berangkat. Diwajibkan oleh Allah SWT sebagai bentuk memuliakan ya salat Jumat ini. Ini beda dengan salat-salat yang lain. Ya, demikian juga kita dianjurkan untuk memakai minyak wangi, dandan yang baik, pakai baju yang bagus, kemudian datang cari shof yang terdepan, dengarkan baik-baik, jangan tidur. Ya. Biasanya kalau pas khutbah Jumat itu wallahu a'lam kenapa ya? Kalau sudah naik ya innalhamdalillah dah langsung. Nah, langsung kayaknya lah, ada AC-nya langsung. Nah, ya ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita mendapatkan berkat bersegera. Dan mari kita perhatikan dalam ayat fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian. Bersegera di sini bukan berarti kemudian kita datangnya dengan lari, bukan, ya. Bahkan di dalam hadis, kita kalau mendatangi sholat, mendatangi masjid, itu disuruh apa? Tenang. Ya, disuruh oleh Nabi SAW untuk tenang. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita bersegera, jangan ditunda-tunda. Kata Nabi, "Idza ataitumus shalata famsu wa alaikumus sakinah wal waqar." Kalau kalian mendatangi sholat, hendaknya kalian mendatanginya dengan apa? Tenang. Ya, tapi ya bukan yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu segera. Kita jangan nunda-nunda. Biasanya kadang saya kurung adzan, saya suwi, Nah, itu yang enggak diperkenankan. Ya, nunggu koma, nunggu khutbah kedua, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini, segera. Dan perhatikan, ketika Allah SWT menyuruh kita untuk amal ibadah, akhirat, itu kalimat-kalimatnya penuh motivasi. Masya Allah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebajikan. Begitu. Tapi kalau untuk dunia, Allah cuma mengatakan famsyu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi. Ini nyantai aja. Ya, enggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau untuk apa? Dunia. Ya. Jangan kebalik. Banyak manusia pada zaman kita sekarang ini kebalik. Untuk dunia ngoyonya minta ampun. Belum waktunya udah pada berangkat. Coba aja ngantor jam 7, ya, jam 6 udah berangkat. Bahkan ada yang setelah subuh udah langsung berangkat. Ya. Jarang bosnya nyantai di sini. Dipecat kalau bosnya. Ya. Takut dia. Tapi kenapa kita dalam urusan ibadah, urusan akhirat, kok gak pernah ngoyo? Dipanggil adzan, saksi terus. Kalau untuk urusan apa? Akhirat. Mestinya, kita untuk urusan akhirat, lebih ngoyo daripada untuk dunia. Ya, nah, ini kalau kita sampai seperti itu, berarti masih cinta kepada dunia, lebih daripada akhirat. Ya, nah. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila selesai salat, yakni salat Jumat, "Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah." Maksudnya, carilah karunia Allah di sini rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kan dilarang. Kalau sudah adzan, ya, jangan ada jual beli, jangan ada bisnis. Segeralah kalian menuju salat. Kalau sudah selesai salat Jumat, monggo silakan. Ya, carilah ya pekerjaan, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat, walaupun kalian mencari rizki, ya, setelah sholat Jumat, tetap zikir kepada Allah SWT, jangan lupa. Bahkan kata Allah, berzikirlah kepada Allah SWT, kathiron, yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi, ma'asyiral muslimin, ayat yang selanjutnya ini adalah, Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita, bahwa cari rizki itu bukan sesuatu yang terlarang. Allah enggak melarang kalian untuk cari rizki. Tapi kalau sudah waktunya ibadah, tet, ya berarti apa? Ibadah dulu. Nanti kalau sudah selesai, silakan cari lagi. Allah enggak melarang kita untuk mencari rizki. Bahkan Allah menganjurkan. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya, carilah rizki Allah. Allah enggak membatasi malah. Harus jual beli, harus bertani, ya, harus jadi karyawan misalkan, enggak, silahkan kata Allah SWT. Makanya para ulama mengatakan apa, hukum asal pekerjaan itu adalah halal. Cari pekerjaan apapun, hukum asalnya adalah boleh, selama itu tidak ada larangannya dalam syariat Islam. Ya, silahkan. Ya, karena orang itu berbeda-beda. Ada yang dimudahkan untuk sebagai pegawai, ada yang dimudahkan sebagai pedagang, ada yang dimudahkan sebagai petani, ada yang dimudahkan sebagai apa? Bos misalkan. Orang beda-beda, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah, beliau mengatakan apa? Amalur rajuli biyadihi. Seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Yang penting pokoknya dia kerja dengan tangannya sendiri. Ya, enggak menjadi benalu bagi orang lain, ngemis, minta, ya, bergantung kepada orang lain, ya. Oleh karenanya, lihat para ulama ussalaf dahulu, para ulama salaf, tidak ada istilahnya mereka itu pengacara, pengangguran banyak acara, semuanya kerja, ya. Bahkan mereka punya gelar-gelar yang menunjukkan profesi mereka. Ada namanya Khalid Al-Hadda, Al-Hadda tukang sepatu. Ada Al-Khoya penjahit. Ada Al-Khobbas tukang roti. Ada Az-Zayyat tukang minyak. Ya, dan mereka bangga dengan gelar tersebut. Menunjukkan bahwa mereka apa? Bekerja. Ya, mereka itu bekerja. Kalau ada yang bilang bahwasanya kita enggak butuh untuk kerja, ya, kita untuk akhirat saja, ibadah saja, enggak perlu untuk mencari dunia. Jelas clear. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja, para sahabat juga bekerja, para ulama bekerja. Tapi mereka tidak tergila-gila dengan dunia. Mereka hanya menjadikan pekerjaan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Ya. Karena memang kita hidup ya butuh untuk dunia secukupnya. Ya, secukupnya. Bukan tergila-gila menumpuk dunia lupa sama akhirat. Ini yang keliru. Jadi jadikan akhirat sebagai tumpuan hati kita, adapun dunia hanya sekedar sebagai sarana, ya, sebagai sarana. Jangan kebalik, ya, dunia yang menjadi tujuan hidup kita, akhirat cuma sampingan aja. Nah, ini yang keliru, ya. Hendaknya bagi kita menjadikan akhirat sebagai tujuan pokok hidup kita, ya, karena memang dunia ini adalah sementara, fana, hina. Dan sedangkan akhirat adalah yang kekal dan luar biasa. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraquka qa'ima. Ya, apabila mereka melihat jual beli atau lahu, permainan, in faddu ilaiha. Ya, mereka bergegas menuju ke sana. Wa taraku kaqaima, dan meninggalkan kamu wahai Muhammad berdiri. Ini sebab nuzulnya. Dulu ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba di tengah khutbah ada rombongan dagang dari Syam. Biasa orang Madinah dulu mereka itu nunggu ada rombongan dari Syam, pedagang dari Syam kalau datang istilahnya kulaan, bawa apa? Barang-barang yang biasanya murah kalau dari Syam. Pas Nabi SAW sedang khutbah, nah ini datang rombongan pedagang ini, bubar Jumatannya, tinggal 12 orang tok, diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar, tetap mendengarkan khutbah Nabi SAW. Nabi ditinggal mungkin, ya. Nah, maka turunlah ayat yang mulia ini. Wa idza ra'au, apabila mereka melihat apa? Rombongan dagang, ya, atau lahu. Lahu itu permainan. Karena biasa dulu biasanya orang kalau dagang untuk meramaikan dagangannya, nah, diiringi dengan apa? Gendang, musik. Kayaknya sampai sekarang ada. Ya, untuk meramaikan bisnisnya biasanya dikasih apa? Nah, ada konsernya, ada nyanyiannya. Dulu seperti itu juga. Nah, jadi zaman dulu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, Nabi ditinggal, ya, berdiri khutbah sendirian, tetap ada hanya 12 orang saja. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara, apa yang di sisi Allah berupa pahala, berupa surga, jauh lebih baik daripada, ya, permainan, daripada dagang. Wallahu khairur raziqin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi rizki. Yakni, katakan kepada para sahabat yang bubar hanya karena, ya, ada pedagang dari Syam tadi, bahwa pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik, ya, daripada dagang, daripada dunia, daripada permainan-permainan yang mereka, ya, yang mereka lakukan. Baik. Dari beberapa ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah pentingnya ayat yang mulia ini. Karena ayat ini dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti itu ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Itu ya, perlu kita ingat-ingat. Setiap ayat yang didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, satu, berarti ayat itu adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita amalkan. Yang kedua, ya, ayat itu merupakan konsekuensi keimanan kita. Seperti dalam ayat ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilan sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Berarti kalau kita benar-benar beriman, laksanakan ayat tersebut, perintah tersebut. Kalau kita nggak memenuhinya, nggak melaksanakannya, berarti ada yang error dalam keimanan kita, ada yang nggak beres, ya, yang perlu kita obati. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, disyariatkannya adzan. Adzan itu disyariatkan, bahkan termasuk kewajiban dan termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, tidak boleh dicela. Seperti dulu ada yang mencela, ya, suara adzan, ya, dan sebagainya, maka ini adalah suatu kejahilan, ya, bahkan kekufuran. Ya, kekufuran. Mencela adzan itu kekufuran. Ini yang hukum secara umum, ya, hukum secara umum. Karena ini termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Ya, bukan berarti kemudian memvonis pelakunya dengan kekafiran, itu butuh rincian, ya. Tapi hukum yang mencela itu adalah kekufuran. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya sholat Jumat. Ya, wajibnya sholat Jumat. Tentunya bagi kaum laki-laki, karena di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada beberapa orang yang tidak wajib, seperti musafir, kemudian juga anak kecil dan para wanita, tidak wajib. Ya, yang wajib adalah bagi kaum laki-laki. Adapun anak kecil, selagi dia memayis maka boleh. Tidak wajib bukan berarti nggak boleh, ya. Perempuan juga demikian, nggak wajib tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau perempuan ada yang mau sholat Jumat, maka boleh. Ya, dan tidak perlu mengulang sholat duhur. Ada sebagian wanita ikut sholat Jumat, kemudian nanti sholat duhur lagi. Percuma. Ya, tidak perlu. Kalau dia sudah sholat duhur, sholat Jumat, berarti nggak perlu sholat duhur lagi. Tapi kalau dia nggak ikut sholat Jumat, berarti sholat duhur. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah perintah meninggalkan jual beli setelah adzan yang kedua. Dan itu hukumnya wajib meninggalkan pekerjaan apapun, meeting, bisnis. Kalau sudah adzan yang kedua dari sholat Jumat, tinggalkan. Ya. Karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih penting daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bolehnya, ya, mencari rizki, mengais rizki setelah sholat Jumat. Bahkan dianjurkan dulu para ulama ussalaf setelah Jumatan mereka gelar dagangan dan sebagainya, karena memenuhi ayat yang mulia ini. Ya, mereka mengatakan ini adalah salah satu pintu apa? Rizki. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, sunnahnya seorang khotib Jumat khutbah dengan berdiri. Karena Nabi tadi kan ditinggal dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti beliau khutbahnya dengan berdiri. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatir dengan rizki kita. Bahkan kita sebelum lahir di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah rizki-rizki kita. Kita tidak akan mati kecuali telah sempurna rizki kita. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.